apalagi kau datang padaku bila hanya untuk sakiti hatiku. Yeah. sunyi ini ku duduk termenung seorang diri. Walaupun diiris sedih, biar

dirimu tega memutuskan cinta akhirnya. Gai